なたから苦しみを奪えた。その時私にも生きてゆく勇気が湧いてくる。ひるく半端tanpa dirimu sepi merasuk dalam jiwaku. Peluk diriku, genggam tanganku, rasakan cintaku. I want to more than a bye. Tabi ni tsukareta toki, dada kokoro no tomo to watashi o yonde. Oh, senyumanmu bahagiaku, tangisanmu itu lukaku. Kan ku simpan dalam hatiku, rasa ini tak akan mati. Shizuka ni mabuta tojite, kokoro no doa o hiraku. Watashi o tsukan tiada lagi ku rasakan.